Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din wa akhawatna a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kelonggaran waktu di mana dua nikmat ini mayoritas manusia banyak melalaikan, banyak meremehkan, dan banyak menggunakan bukan pada semestinya dalam Islam. Tertipu mereka dengan dua nikmat ini. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas, as-sihat wal farag. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia banyak tertipu, terlalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, dan sungguh kalian semua nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Oleh karena itu, maka nasihat ana pribadi buat ana pribadi dan antum sekalian sekaligus antunna sekalian, jadikan kehidupan ini, waktu dan kesehatan itu benar-benar penuh dengan kesibukan dan kegiatan yang bermanfaat. Jadikan waktu dan kesehatan ini yaitu kegiatan dan kesibukan yang bermanfaat, apakah itu dunianya, terkhusus akhiratnya, agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian pula kita khawatir kalau sampai waktu yang Allah berikan ini kepada kita dan kesehatan ini kita lalaikan, kita tidak memanfaatkan di atas taat kepada Allah, di atas kebaikan, akan justru malah menjadi bala, musibah bagi kita wal'iyadu billah. Di sini juga demikian para ummahat, sangat besar kemungkinan banyaknya waktu luang karena tidak dibebani secara syar'i untuk mencari nafkah. Karena tidak dibebani secara syar'i untuk mencari nafkah, sehingga besar kemungkinan waktu itu luang di rumah dan madrasah bagi anak-anaknya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Tariqul Hijratain, kata beliau, min a'zamil asya' dararan, alal abdi bita'latihi wa faraghihi fa inna nafsa la taq'ud farighatan bal illam yushghilha bima yanfa'uha syaghalathu bima yadhurru wala budda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min a'zamil asya' dararan, termasuk perkara-perkara yang paling besar mudaratnya, termasuk hal yang paling besar mudaratnya, darar, bahayanya, akibat buruknya bagi seorang hamba adalah kosong dari kegiatan dan waktu luang. Kosong dari kegiatan dan waktu luang. Kenapa demikian? Karena sifat jiwa itu, kata beliau rahimahullah, tidak akan pernah berhenti tanpa kegiatan. Ini tabiat jiwa. Bahkan jika dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka dia langsung berputar arah. Maka dia akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan merugikannya. Ini harus kita perhatikan tentang diri kita masing-masing, terkhusus dan para ummahat, akhwat yang relatif lebih banyak waktu luangnya banyak di rumah, karena memang demikian fitrah yang Allah ciptakan mereka. Wa qurna fi buyutikun, hendaklah kalian wahai para wanita banyak tinggal di rumah-rumah kalian. Ketika tersibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, apakah itu urusan dunia yang bermanfaat, baik halal, terkhusus urusan akhiratnya lebih-lebih. Dan ini terkait juga dengan pendidikan anak-anaknya di rumah dan kepentingan dan keperluan terbiah anaknya secara umum di rumah. Karena Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih wal mar'atu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'iyatun fi ahli baitihi wa hiya mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di dalam keluarga anak-anaknya dan di rumahnya. Bukan pemimpin di sini adalah pemimpin rumah tangga, bukan. Ra'iyatun fi ahli baitihi. Kalau suami, yaitu ra'in, pemimpin atas seluruh keluarganya. Kalau ini dia bertanggung jawab, wanita ini, istri ini, atas keluarga di bawah dia, yaitu anak-anaknya dan yang berkaitan dengan anak-anak dan yang berkaitan dengan dalam rumah. Kalau suami, semuanya bertanggung jawab dan memimpin atas istri dan anak-anaknya dan seluruh pendidikannya secara umum. Dan dia seorang wanita itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya, atas kondisi dia di dalam rumah tangga sebagai istri. Apakah dia itu menjalani kewajiban dia sebagai istri, taat kepada suami dan melayani suami dengan baik dan benar, mendidik anak-anaknya dengan benar, merawat rumahnya dengan benar, ataukah dia melalaikannya? Ini semua nanti mas'ulatun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri atau seorang wanita, seorang ibu rumah tangga sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat tadi, sibuk di dalam melayani suami, sibuk di dalam ibadah kepada Allah di rumahnya, sibuk dalam mengurus anak-anaknya, dan sibuk mengurus rumahnya, maka dia selamat ketika ikhlas karena Allah. Dia telah menjadi seorang sosok wanita dan istri yang solihah ketika ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika waktu-waktu yang Allah berikan itu diabaikan begitu saja, maka ini merupakan pusat dari agenda keburukan yang akan dia lakukan. Wal'iyudzubillah. Oleh karenanya, Muawiyah bin Qurrah rahimahullah menyatakan, aktsarun nas hisaban yaumal qiyamah as-sahih al-farigh. Mayoritas nanti manusia itu akan dihisab oleh Allah di hari kiamat itu karena orang yang sahih farigh, sehat nganggur, sehat pengangguran. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Apa maksudnya sehat pengangguran? Dia habiskan waktu sehat dan waktu luangnya dia itu, kondisi sehat dan waktu luangnya itu tidak di atas manfaat manfaat dunia dan agama dia. As-sahih farigh. Oleh karenanya maka akhwatna fid din, a'azani wa jazakumullah, jadikanlah kalian wahai para ummahat sebagai figur, tokoh di dalam rumah tangganya yang mensuri tauladani para istri-istri Rasul, para sahabiat yang mereka benar-benar di samping taat dan melayani suami dalam rumah tangganya juga menjaga kehormatan suami sekaligus mendukung kegiatan mulia suaminya, yang menjadi ustaz, da'i, didukung karena keustazannya, karena da'inya, ikhlaskan karena Allah. Yang menjadi pegawai, pekerja, cari ma'isyah, dukung untuk kebaikan dan kelancaran usahanya. Mempersiapkan apa yang perlu disiapkan jika itu ada waktu bagi dia untuk ta'awun dengan suaminya. Setidaknya dia menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang tanpa ada faedahnya, itu minimal. Dan tentunya saling mendoakan kebaikan kepada suaminya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azanu a'azakumullah. Oleh karena itu maka keinginan kita semua tanpa terkecuali seorang muslim mesti ingin bahagia dunia dan akhiratnya. Selama dia sehat akalnya, berjalan fitrahnya, mesti keinginan yang akan dia capai adalah kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jelas tidak mungkin menginginkan keburukan dunianya terlebih akhiratnya, wali'iyadzubillah. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah menjelaskan kepada kita beberapa kiat, beberapa tips agar supaya kita ini meraih kebahagiaan tersebut. Imam Asy-Syatibi rahimahullah beliau menyatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, dalam kitabnya Al-I'tisam di jilid 2, kata beliau, min alamatis sa'adati 'alal 'abd, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, ini mencakup laki maupun wanita, mencakup suami atau istri, karena bahasanya abad. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah satu kata beliau, taisirut ta'ah alaih, mudah di dalam berbuat taat kepada Allah. Poin pertama ini kita renungkan. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal, itu mudah bagi dia dalam menjalani dan menyambutnya. Apa saja yang sifatnya perintah Allah Subhanahu wa taala disambut dengan mudah, bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian, menyambut dengan sangat mudah dan baik. Bahkan ada unsur bangga, bukan bangga membanggakan diri, tapi unsur senang di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang dua orang Majusi, Romawi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ininya dipotong habis. Ma'udzubillah. Jenggotnya itu potong habis. Kumisnya tebal. Ma'udzubillah. Kemudian Majusi ini berusaha memegang jenggot Rasul. Maka pedangnya Umar duluan. Di depan Rasul, jangan kamu pegang Rasul, kamu najis. Kemudian Rasul bertanya kepada dua orang Majusi ini, siapa yang nyuruh kamu seperti itu? Man amarakuma bihada? Siapa yang menyuruh kamu ini cukur habis, kemudian ini pelihara tebal? Alhamdulillah. Siapa? Kata orang Majusi ini, amaroni Rabbi, rajaku yang nyuruh aku. Maka Rasul menjawab apa? Amma Rabbi, adapun Rabbku ini Allah Subhanahu wa taala, amarani an a'fu lihyati wa qasis saribi. Adapun Rabbku Allah Subhanahu wa taala, nah, memerintahku, langsung memerintahku untuk membiarkan jenggotku tumbuh dan memangkas kumisku. Langsung, tidak pakai malu, tidak pakai apa. Dan ini adalah sunnahnya para nabi. Semua nabi-nabi Allah pakai lihya, pakai jenggot. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa jazakumullah, mudah. Jadikan diri kita ketika ada perintah Allah, perintah Rasulnya, langsung, oh na'am, ya. Tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, titik. Mendengar, taat. Ini satu dari sekian alamat, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang kedua kata beliau, rahimahullah, muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Naam, sesuainya dengan sunnah, selaras dengan sunnah dalam segala perbuatan dia. Kan enak kalau gitu. Nah, mau kemana dan mau apa, sedang apa, itu sunnah semua sudah siap untuk kita jalani. Kita mulai dari kegiatan kapan? Mau tidur? Tafadhol. Sekian sunnah sudah menunggu untuk kita lakukan. Wudhu dulu, kemudian baca doa sebelum tidur. Sudah tidur, bangun, ada doanya, sunnahnya untuk doa bangun tidur. Wudhu, sholat malam, witir, terus demikian setelah subuh keluar rumah, ada doanya qabliyah subuh, yang Rasul menyatakan bahwa khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, qabliyah subuh, salat subuh, zikir, zikir sabah, zikir pagi, ada sunahnya semua. Nah itu silakan, selesai semuanya itu silakan. Bagi yang kerja-kerja cari rezeki dari Allah, fa idza qudita minash shalah, kalau sudah ditunaikan salat berjamaah silakan, fantasyuru fil ardi, bertebar ke muka bumi, cari dunia, cari rezeki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai. Nah, pulang, mau zuhur, tutup salat zuhur. Setelah zuhur mau lanjut lagi. Istirahat, cari dunia. Terus pulang asar salat lagi. Nah, setelah itu apa? Doa sore. Zikir sore. Sudah mau maghrib terus. Nah, taklim tentunya terus taklim dan seterusnya. Nah, murojaah terus isya salat lagi, setelah itu tafadhol. Mau taklim lagi, murojaah lagi, murojaah lagi silahkan, yaitu istirahat. Ini ringkasnya. Artinya apa? Di situ semuanya terbimbing oleh sunnah, oleh syariat. Kalau seandainya dikerjakan semua sunnah-sunnah yang ada dalam 24 jam itu, tidak ada waktu untuk menjalani, melakukan yang bid'ah, tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Kalau selama 24 jam kita hidup ini sama tidurnya, sama istirahatnya itu, tidak ada tempat, tidak ada porsi untuk berbuat bid'ah. Jika sunnah-sunnah diterapkan. Sebagaimana ketika di dalam 24 jam tersebut dikurangi istirahat tidur itu, kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu untuk maksiat kepada Allah. Tidak ada waktu. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Selaras dengan sunnah dalam segala perbuatan dia. Yang ini memiliki sekian faedah. Faedah yang pertama, ketika dia berbuat, beramal sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah, maka dapat pahala akan sunnah yang dia kerjakan. Yang kedua, dia telah mencontoh Nabi SAW. Syukur-syukur dia ajarkan kepada temannya. Pahala lagi, lipat ganda lagi pahalanya. Ketika temannya mengajarkan, menjalaninya. Yang ketiga, wasuhbatuhu li ahli shalah. Ini juga masalah yang sangat penting. Yang ketiga, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah bersahabat dengan orang-orang baik. Ar-rajulu ala dinil khalili. Karena agama seorang itu bergantung temannya. Sehingga kita diperintah untuk melihat siapa teman kita. Dan manusia itu, antum tahu, semenjak dilahirkan di dunia ini, Allah kasih fitrah. Allah kasih fitrah. Yang dengan fitrah itu mengenal ini baik, ini buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini, Allah ilhamkan kepada Bani Adam yang baru terlahirkan itu fujuraha wa taqwaha. Fitrahnya diberi oleh Allah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu akan dirinya itu dia basirah, faham. Walau alqa ba'adhirah, walaupun dia mengumumkakan sekian alasan, ada fitrah gitu loh untuk mengenal ini baik, ini buruk. Itu cahaya dari Allah, fitrah. Nur dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ini akan rusak. Akan menjadi rusak di antara penyebabnya ketika salah bergaul. Mujtama, masyarakat yang tidak kondusif, masyarakat yang tidak bagus akhlak dan perangainya dan akidahnya dan pemahamannya, ini yang akan merusak fitrah tadi. Yang semuanya ini baik dan fitrah pun menyatakan baik, ketika terganggu dan teracuni oleh masyarakat yang tidak baik tadi, akan berbalik. Na'udzubillah min dzalik. Justru malah yang jelek dinyatakan baik. Sebaliknya malahan terbalik. Yang kedua, adat. Di antara faktor perusaknya fitrah tadi itu, yang kedua, adat. Adat istiadat yang melanggar syar'i. Loh, kamu enggak ikut itu? Loh, kamu kok ikut itu? Kok ikut kegiatan itu? Iya, enggak enak. Nanti katanya kalau sampai saya mati enggak dimakamkan, enggak diurus jenazahnya. Daripada enggak diurus, ya saya ikut-ikut aja acara bid'ah ini misalnya. Acara yang sesat ini. Bukan dia enggak ngomong sesat, acara ini. Enggak enak. Nah ini. Agama diukur dengan perasaan. Padahal itu adalah adat yang melanggar, yang tidak sesuai dengan syar'i. Itu bisa merusak fitrah tadi itu jika diperturutkan. Oleh karenanya maka suhbatul ahli shalah, bergaul dengan orang-orang yang baik, ummahat pun juga demikian. Nah, akan terbentuk mereka ini. Kalau ada ummahat na'udzubillah, kemudian kumpulannya di situ ada orang-orang yang jelek, yang suka ghibah, suka namimah, ruwet pokoknya akhlaknya, bergaul dengan itu akan terbentuk nantinya. Ikut ruwet juga, ikut jelek juga, ikut ruwet juga, ikut akhlaknya jelek juga. Kalau itu diterus-teruskan seperti itu, na'udzubillah min dzalik, terbentuklah lingkungan buruk, persahabatan buruk. Nah, sebaliknya ketika dia itu bergaul dengan orang yang baik, yang ada padanya nasihat, omongan-omongan yang baik, omongan-omongan yang mubah. Nah, yang baik itu apa sih? Semua yang dinyatakan baik oleh akal sehat dan syar'i. Nasihat, ayat, hadis, sirah sahabat, dan yang lainnya yang baik-baik seperti itu. Apa yang mubah? Oh iya, besok bikin kue. Iya, aku ikut. Nah, kue apa? Kue ini. Ini resepnya aku punya. Ayo bareng-bareng bikin. Sudah, bicara kue. Jangan sampai, anu ya, itu ya, tetangga ya. Jangan, itu istrinya fulan, itu fulan. Jangan ke sana. Kalau ke sana nanti setannya ikut nimbrung. Ditambahi, oh iya memang demikian. Ya sudah, enggak jadi bikin kue, tapi bikin dosa. Nah, maka suhbah. Nah, ini penting. Sahabat ahlus sholah, sahabat yang baik ini sangat-sangat punya penentu untuk kebaikan si ikhwan tadi, si akhwat tadi. Salah memilih, khalas. Adanya hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berikutnya, kata Syatibi rahimahullah, min alamati sa'adati 'alal 'abad, yaitu wa husnu akhlaqihi ma'a ikhwani, baiknya akhlaknya dia kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Ikhwati fid din a'azanu azakumullah, terkadang orang yang kita nasihati itu, yang mungkin dia baru belajar agama, mereka belum waktunya diberikan ayat hadis. Ini ayatnya demikian, hadis demikian. Terkadang tidak seperti itu yang diinginkan. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk menjadikan orang ini nerima dakwah ahlus sunnah. Bukan dengan langsung ayat atau hadis. Akhlaknya Rasul yang diterapkan oleh kita ini, dari segala sisi akhlak Rasulullah dalam bertemu, bergaul, bersahabat, menasehati, diterapkan yang demikian ini, itu terkadang mereka malah jauh lebih menerima dan lebih mudah ketimbang ayat hadis demikian. Bukan berarti ayat hadis itu jelek, bukan. Karena apa? Karena kemampuan orang tersebut dengan itu, dengan akhlak. Yang mana para ulama ahlus sunnah belajar akhlak dulu sebelum ilmu yang lain. Naam. Oleh karenanya maka jadikan ahlus sunnah adalah terdepan di dalam berakhlak mulia dan mencontohkan akhlak mulia kepada sesamanya. Dan ini bagian daripada apa? Tanda-tanda bahagianya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fid din wa akhwatna a'azni wa azakumullah. Yang berikutnya, wa bazlu ma'ruf lil khalq. Ini juga demikian. Naam. Bazlu ma'ruf lil khalqi. Upaya maksimal untuk berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Nah, di Indonesia ini ada satu ma'had yang masya Allah luar biasa, yang anak ketahui, sebatas yang anak ketahui, bukan sekedar ma'had ahlus sunnah, bukan sekedar mengajarkan ilmu tafsir, hadis, kemudian fikih, kemudian bahasa Arab, nahu, na'am, itu diajarkan, tapi bukan hanya itu, ta'awun, berkhidmah. Sehingga harapannya itu keluar dari ma'had dan berbaur dengan masyarakat itu terbiasa ringan tangan dalam membantu orang lain. Ringan tangan untuk berta'awun. Apakah terkait dengan dakwah atau terkait dengan pribadi yang dia membutuhkan pertolongan, memerlukan pertolongan, memerlukan khidmah. Ini kalau tidak didiri dari awal berat. Berat. Karena memang akhlak itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, akhlak itu terbagi dua. Ini akhlak mulia loh ya. Kita bicara akhlak mulia, bukan akhlak baik dan akhlak buruk, itu jelas. Akhlak mulia saja ini, akhlak yang baik ini saja itu terbagi dua. Ada yang jibilian, ada yang takassuban. Ada yang sifatnya itu adalah jibili, yakni memang pemberian Allah, karunia dari Allah. Orang ini akhlaknya baik min awalihi. Ada yang sifatnya itu takassuban. Dia berusaha untuk baik akhlaknya. Dalam segala perkara dia usaha. Ketika keliru, segera memperbaiki untuk akhlaknya baik. Ketika kurang, segera disempurnakan agar akhlaknya baik. Ini takasuban. Nah, jangan diremehkan ya ikhwan akhlak ini. Kalau boleh anda ngambilin satu contoh kisah di satu daerah di Indonesia ini yang mereka mendakwakan mengakunya salaf. Kedatangan Syekh waktu itu yang datang Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah. Awan tuh duduk Syekh di sini. Nah, ini si dai yang mendakwakan dirinya salaf itu di depannya. Ini makanan. Makanan deret. Ini contoh ringan loh ya ikhwan, tapi berat masalahnya panjang. Ini makanan. Makanan yang di sini persis seperti yang di sini. Makanan yang di depannya Syekh persis makanan yang di depannya si dai tadi. Yang dia menyatakan dai salaf menyatakan, nah, mengaku aja bisa. Ini. Makanannya menunya persis. Sama. Nah, Syekh tanya, ya apa dakwah di sini? Itu. Dakwah di sini, anu Syekh. Tahu antum? Tusuk gigi itu. Ya. Tusuk gigi. Tusuk gigi, bayangkan. Duduknya gini, si ustadz ini. Nungkrong gini, di depan syekh. Tusuk gigi itu, ditusukkan ke depannya syekh. Buah-buahan. Bukan di sini loh, di depan syekh. Begini, sambil makan gini, sambil nongkrong gini, kakinya di atas gitu, sambil bicara sama syekh. Kira-kira adabnya siapa yang demikian? Nah, syekh, dakwah di sini anu syekh. Lah ini di depan dia buah-buahan sama persis, ngambil yang di depan syekh, sama tusuk gigi. Gini kan, sambil gini. Nah, yang di sebelahnya, ya sudah malu sekali yang nemenin syekh itu. Wallah. Nah ini. Nah, dulunya bersama kita, namun sudah nyimpang, sudah bela al-imam dan yang lainnya sudah. Sudah karu-karuan sudah. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kayak gitu. Bayangkan. Ya apa kira-kira kalau kita ke orang tua kita kayak gitu. Ini syekh. Anu syekh, habis makan-makan gitu nusuk gigi. Lah, buah di sini tuh ada persis. Gini na'am syekh, anu syekh, dakwah di sini gini syekh. Gini. Ini angkat ke atas. Lah duduk silo kan bisa aja kan. Walhasil. Na'am. Adab. Nah, oleh karena itu kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, nah akhlak mulia ini ada yang jibilian, ada yang takasuban. Kedua-duanya mulia. Yang jibili itu mulia, yang takasuban juga mulia, karena masih dalam ruang lingkup akhlak mulia. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol. Sebagian menyatakan yang takasuban karena dia upaya. Dia berupaya. Salah langsung diperbaiki. Kurang tepat langsung disempurnakan. Terus demikian, terus. Apa yang keliru diperbaiki. Apa yang kurang sempurna disempurnakan. Akhlak tersebut. Nah, usaha inilah yang dinilai lebih afdol oleh sebagian ulama. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan yang jibril inilah afdol. Kenapa? Karena dilepas, ditaruh di mana saja, orang ini akan muncul langsung akhlak mulianya. Wahada afdol, kata beliau. Ikhwati biddin, a'azana jazakumullah. Tentu kita semua menginginkan akhlak kita mulia. Karena akhlak yang mulia ini, seorang yang akhlaknya mulia itu nanti di hari kiamat paling dekat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, maka perlu kita belajar akhlak adab dalam berbicara sekaligus. Kan iya, dan Rasul mengajarkan yang demikian kepada kita semua, kepada umatnya. Naam. Maka bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang akhlak yang mulia adalah sebuah upaya untuk menjadi seorang yang bahagia dunia akhiratnya. Naam. Antum melihat bagaimana kondisinya mereka yang pergaulannya na'udzubillah. Naam, tidak memilih. Naam, ya kurang lebih akan terjerumus seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Yang berikutnya kata Syekh rahimahullah, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yaitu wahtimamuhu lil muslimin. Punya rasa peduli kepada kaum muslimin. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk dia. Yang penting anak belajar sunnah, tak amalkan sendiri, wis cukup orang lain biar. Enggak. Ada ihtimam. Ada upaya untuk punya andil mengenalkan sunnah kepada kaum muslimin. Barangkali siapa tahu kaum muslimin itu dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang ummahat juga demikian, akhwat. Siapa tahu dengan sepatah dua patah kata salam atau ungkapan yang baik kepada muslimat, akhwat yang lain dari kaum muslimat, dia menjadi senang dan akhirnya terbawa kepada dakwah, tertarik kepada dakwah, tertarik kepada sunnah. Nah, ini ihtimam. Nah, upaya untuk apa? Untuk menyampaikan yang terbaik secara syar'i kepada muslimin dan muslimat bagi kalangan akhwat atau ummahat. Jangan menanamkan sesuatu titik hitam kepada muslimat dengan apa? Dengan akhlak yang tidak baik. Itu penghalang dari dakwah, penghalang dari terhadap sunnah, yang seharusnya ahlu sunnah akhwat salafiyat itu menjadi percontohan bagi muslimat yang lain dalam berlomba-lomba berbuat kebajikan, justru malah penghalang. Jangan sampai demikian. Makanya upaya ihtimam, upaya untuk punya andil dan mementingkan dalam urusan kebaikan kaum muslimin ini pun juga harus ditegakkan. Ini min alamati sa'adatil abdi. Dan yang terakhir kata beliau, yaitu mura'atuhu li awqatihi. Ini syahid dari semua tadi. Mura'atuhu li awqatihi. Dia harus betul-betul mengatur, memperhatikan, dan terus berupaya untuk berhati-hati terhadap waktu dia. Jangan hilang tanpa faedah. Jangan terbuang tanpa manfaat. Jangan nganggur tanpa kegiatan. Naam. Karena kalau sudah nganggur tanpa kegiatan, wal'iyadubillah, akan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya atau yang memudaratkan. Na'udzubillah. Naam. Oleh karena itu disebutkan dalam bab ini oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, di antara sebab hati itu mengeras, salah satunya dari sekian perkara, banyak bicara yang tanpa manfaat. Naam. Ini bukan hanya sekedar untuk akhwat, walaupun mungkin akhwat di sini porsinya lebih besar, mungkin. Naam. Kan orang-orang pada bilang, kamu kok lisannya kayak lisan wanita gitu loh. Nah, seakan-akan di sini wanita yang menjadi ini, padahal enggak sebenarnya. Laki-laki juga mungkin. Tapi memang peluang untuk itu wanita besar. Maka jangan sampai waktu yang kosong itu, naam, tersibukkan dengan bicara yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Naam. Demikian pula beliau menyatakan demikian, yaitu kathratul kalam. Ini diantara faktor kerasnya qalbu wal iyadu billah. Ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah. Tugas yang mulia sebuah rumah tangga dari sekian kewajiban yang memang Allah wajibkan itu, di antaranya adalah mendidik anak-anak. Pendidikan anak-anak itu hukum asalnya wajib bagi orang tua. Hukum asalnya siapa? Wajib bagi orang tua masing-masing. Adapun ma'had atau madrasah yang didirikan oleh sebuah yayasan, ini bertaawun. Bertaawun. Oleh karena itu, maka para aba dan ummahat yang menitipkan dan memondokkan anaknya di ma'had-ma'had salafiyin atau ahlu sunnah itu, hendaklah peduli. Jangan sampai acuh tak acuh kepada anak yang dititipkan tersebut atau yang dipondokkan tersebut. Maksudnya acuh tak acuh, tidak mau ta'awun, tidak mau perhatian kepada anaknya, dan tidak mau perhatian kepada ma'hadnya. Jangan. Di samping ini sebuah kesalahan yang fatal, ini aib. Aib. Hendaklah masing-masing orang tua mikir, pikirkan dengan matang dan dalam, bahwa seandainya ma'had atau madrasah ahlu sunnah itu menolak untuk tidak menerima anak-anak antum itu, apa kira-kira yang antum rasakan? Mendidik anaknya di rumah sendiri-sendiri, kira-kira apa yang antum rasakan? Kebetulan misalnya anaknya 10, karena antum tidak mau peduli, acuh tak acuh, tidak mau ta'awun, tidak mau perhatian kepada anaknya, sehingga anaknya ditolak semua untuk ke ma'had manapun dan dididik di rumahnya 10. Tinggal ngitung dan tinggal mikirkan sendiri, jangan kita yang mikirkan. Apa kira-kira yang terjadi? Di rumah terus-menerus tiap hari. Karena dia tahu kalau di tempat lain, tempat yang bukan ahlu sunnah, akan berbahaya akidah dan akhlaknya dia, sehingga enggak mungkin di tempat yang lain. Hanya di rumah 10. 10-10-nya. Tiap hari. Oh, anak didik secara didikan sunnah, fadhol. Dihitung aja 10 anak. Nah, jadwal masak jam berapa umiknya? Jadwal nyapu jam berapa? Nah, jadwal memorojai 10 anak. Morojaahnya, ngajarnya. Ayo. Jam sekian yang paling tua jurmiyah, umiknya belum bisa jurmiyah. Ya, pengajarnya. Jam sekian sampai jam sekian, anak yang di bawahnya itu durusul qojlid 2, umumnya masih jilid 1. Jam sekian terus 10 loh ini, masih 2, 10. Yang paling terakhir masih bayi. Setiap 2 jam ke kamar mandi. Yang nomor 2 dari bawah nangisan rewel. Kemudian minta makan bareng 10. Ayo, pikirkan, ini harus jalan gitu loh. Suaminya kerja, enggak jadi kerja. Ngurus di rumah 10-10-nya bareng sama istri, enggak cukup kasihan. Padahal sudah enggak kerja suaminya. Nah, oleh karenanya di sini penting kita ini sebagai aba yang memondokkan anaknya, yang menyekolahkan anaknya di tempat ahlu sunnah, ta'awun, perhatian, percayakan kepada musrif atau ustad-ustadnya. Jangan su'udzon. Orang ngeritik itu lebih mudah daripada dia berbuat kebaikan. Salah kamu kok begini, kan anak saya begini-begini, kamu ini gak pecut jadi guru. Coba yang ngomong jadi guru, cobaan. Mungkin sehari sudah terbang semua meja-meja itu. Dikira gak sulit apa didik anak-anak kecil itu? Nah, itu mejanya terbang, papan tulisnya hancur semua. Enggak jadi, enggak bisa, harus sabar, harus pasrah penuh dan berhusnul dzan kepada ustaz-ustaz ahlus sunnah dan musyrifin ahlus sunnah. Jika ada sesuatu dimusyawarahkan, bukan dengan cara membabi buta. Semua diambil musyawarah dengan cara yang baik. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, perlu kita ketahui di dalam kita rumah tangga untuk adanya yaitu persepsi yang sama suami istri dalam mendidik anak. Karena adanya perbedaan keganjilan itu akan menyebabkan kasus dan masalah baru dalam tubuh anak itu sendiri. Dan kepedulian untuk mengajarkan ilmu harus dikedepankan, harus diutamakan. Para ulama salaf begitu sangat perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya untuk mendidik dan mentarbiah mereka, mengajari mereka ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan anak-anak dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa adibuhum. Qu anfusakum wa ahlikum nar." Itu kata beliau, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari anak-anak. Naam. Kalian itu ilmu yang benar. Ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ajari yang benar ilmu tersebut. Wa adibuhum, dan didik. Ajari adab. Didiklah mereka dengan cara yang baik. Sebagai wujud atau upaya untuk mengentaskan dari neraka adalah menuntut ilmu syar'i dan mendidik di atas al-haq. Ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Demikian pula disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, qala, berkata Ikrimah, karena Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijli al-kabl wa yu'allimuni Qur'an was sunan. Ikrimah ini tabi'in, seorang tabi'in yang mulia. Nah, Ibnu Abbas ini punya murid, di antara murid-murid seniornya itu Mujahid dan Ikrimah. Mujahid, Imam Mujahid itu tabi'in, langsung berguru kepada Ibnu Abbas dalam masalah tafsir. Yang mana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbubik." Kalau datang tafsir dari Mujahid, cukup bagimu. Nah, Mujahid ini belajar kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Qur'an, per kata per kalimat tanya tafsirnya. Nah, Ibnu Abbas kenapa dijadikan sebagai imam ahli tafsir? Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini tentang kefaqihan dalam agama dan ajari tentang tafsir Al-Qur'an. ilmu tentang tafsir Al-Quran. Ini Ibnu Abbas, doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, untuk Ibnu Abbas kepada Allah SWT. Nah, lah Ikrimah ini belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ikrimah, kakiku diikat tali oleh Ibnu Abbas, dan baru setelah itu ngajari aku Al-Quran dan Sunnah. Biar gak gerak. Ini beliau yang menyatakan, Ikrimah, seorang tabi'in. Nam yaj'ala fi rijli, dua kakiku diikat oleh tali. Baru beliau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nam. Itu kata Ikrimah rahimahullah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, kana yu'allimu as-sabi as-salah idza 'arafa yaminahu 'an shimalihi. Naam. Ibnu Umar itu mengajari anak kecil salat ketika anak itu sudah tahu mana kanan mana kiri. Itu enggak nunggu dewa, engkau nanti aja kalau sudah balik diajari sholat. Enggak, salah. Ungkapan ini ungkapan yang salah. Kan masih kecil enggak apa-apa, kalau sudah balik nanti kan sudah wajib. Nanti aja kalau sudah balik diajari, salah. Keliru. Loh, keliru kah? Bukan hanya keliru, khawatir zolim. Bukan hanya salah, khawatir zolim. Kenapa demikian? Kenapa dibilang khawatir zalim? Nah, di masa Nabi SAW itu anak-anak itu biasa diajari puasa. Anak-anak belum balik, masih bahasanya masih bahasa anak-anak. Diperkirakan usia 8, 9 tahun, 10 tahun antara itu. Maka kata beliau, an yukriha, sedikit dipaksa untuk menuntut ilmu. Kenapa? Fa innahu mas'ulun anhu. Karena orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah akan pendidikan anaknya. Nah, ini yang Nabi bilang kerjasama antara suami istri dalam mendidik anak harus sama. Kalau salah satu, nanti aiwis bah, nanti bah kalau sudah umur 15 tahun ini, apa tahu? Ketika umur 12 tahun itu dia akan belajar, akan menuntut ilmu. Tidak ada yang tahu. Maka mulai sedini mungkin diajari ilmu. Naam. Wa an Yazid ibnu Ma'mar. Al-ilmu fi shaghri aw shighar kan naqsi fil hajar. Kata beliau, Yazid ibn Ma'mar rahimahullah, mengajari ilmu kepada anak yang masih kecil itu bagaikan mengukir batu. Netesi batu terus gitu. Akan lebih mancep dan mendalam ketika dimulai dari sejak dini. Nah. Ikhwati biddin, a'azani wa azakumullah. Dari sini penting kita untuk banyak terus berupaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena itu adalah aset termahal bagi kita. Yang ketika kita mati, doa anak-anak kita yang soleh nyampe kepada orang tuanya. Ini jaminan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih. 6. Ikhwati fid din, a'azani wa azabakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, faman ahmala ta'lima walad ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang ahmala, barang siapa yang teledor, barang siapa yang tidak mementingkan, barang siapa yang melalaikan untuk mendidik anaknya ilmu yang bermanfaat bagi dia dan meninggalkan begitu saja, dia sungguh telah berbuat sejelek-jelek kepada anaknya. Sampai bahasa beliau, faqad asa ilaihi ghayatal isaah, berarti telah berbuat perbuatan yang sangat jelek kepada anaknya. Naam. Wa aktsarul aula, kata beliau, indama jaa fasaduhum min kibalil aba. Karena apa, kata beliau, mayoritas anak-anak itu menjadi rusak dengan sebab orang tuanya. Ini penting. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum, mayoritas anak-anak itu rusaknya mereka itu min kibalil aba, dengan sebab orang tuanya, ayah-ayahnya. Wa ihmalihim lahum, dan lalainya orang tua kepada mereka. Wa tarku ta'limihim faraiduddin, dan meninggalkan anak-anak untuk tidak belajar kewajiban-kewajiban dalam agama ini dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum, mereka sia-siakan anak-anak mereka. Sigharan, di waktu masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u bi aba'ahum kibaran. Yang mana nanti ujung-ujungnya, na'udzubillah, anak-anak itu tidak bisa mengambil manfaat dari mereka sendiri, dan orang tuanya pun juga tidak bisa mengambil manfaat ketika anaknya sudah besar. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah mewasiatkan, menasihatkan kepada muridnya Rabi' Ibnu Sulaiman rahimahumallah, wa idza arata salaha qalbika au ibnaka au akhika au man syi'ta salahahu fa audihu fi riyadil Qur'an wa bayyin suhb na'am wa bayyin suhbatil suhbatal Qur'an. Saya seluruhullah sya'a am aba bi'idnih. Kalau kamu menginginkan qalbumu baik, kata Imam Syafi'i kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman, kalau kamu menginginkan qalbumu baik atau anakmu baik atau saudaramu baik atau siapa saja yang menginginkan kebaikan olehmu pada dirinya, taruh dia, tinggalkan dia, berikan dia, nah, ajari dia di taman-taman Al-Quran, di Al-Quran perbanyak bersahabat dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Nah, apakah dia itu menginginkan atau tidak menginginkan, itu bahasanya, dengan izin Allah dia akan bersahabat dengan Al-Quran. Nah, pertamanya nolak, terus menginginkan, alhamdulillah, terus disabari. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, maka marilah kita semua berupaya dan berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari ini untuk terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini dengan serius dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Majlis Asy-Syangkiti rahimahullah, ketika Allah menyatakan, kitabun anzalnahu mubarak, kitab Al-Quran yang kami turunkan itu penuh dengan barokah. Maksudnya mubarakun, penuh dengan barokah itu ialah kasirul barokat wal khairat. Al-Quran itu banyak kebaikan dan banyak barokahnya. Maka faman ta'allamahu wa amila bihi ghamaratul khairat fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut, maka dia akan diliputi oleh kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya maka tidak ada lain bagi kita untuk senantiasa terus berupaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, demikian juga para akhwat, para ummahat. Nah, isi waktu-waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Jadikan kehidupan ini betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan bagi para istri juga demikian kepada suaminya, dukung dan terus bekerja sama dengan baik dan benar di atas pendidikan anak-anaknya. Harapannya kita dan anak-anak kita menjadi generasi yang mulia, generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang muttaqin, imamata fid din, pemimpin dalam agama Islam yang benar, yang mulia ini. Naam, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.